agar dia dikasihi oleh Allah, disayangi oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan punggung orang munafik, ruas punggung kita yang bisa ditekuk kanan kiri depan belakang. Kelak di hari kiamat orang munafik punggungnya dijadikan satu ruas tulang sehingga tidak bisa ditekuk. Akhirnya mereka tidak bisa sujud. Sementara orang-orang yang beriman mereka bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kondisi orang mukmin. Orang mukmin bisa melihat Allah, dan di sana ada banyak sekali dalil bahasanya orang mukmin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda dalam hal ini adalah Mu'tazilah dan sekte yang lebih parah dibandingkan Mu'tazilah seperti Jahmiyah. Mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat kelak di hari kiamat. Sementara Asy'ariyah pendapatnya bagaimana kemarin? Mereka bisa melihat Allah, mereka mengimani manusia bisa melihat Allah tapi tanpa arah. Sehingga mereka tidak melihat ke arah atas, tidak melihat ke arah samping kanan, depan, belakang. Pokoknya melihat Allah, di mana arahnya? Pokoknya tidak boleh. Tidak boleh ditetapkan arah. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahasanya kita melihat Allah, mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di surga. Dan mereka melihat Allah ke arah atas, karena tempat atas itu lebih mulia dibandingkan di bawah, dan arsy itu berada di atasnya surga. Tanpa perlu memikirkan, itu kan berarti kamu menetapkan Allah punya tempat. Di situ tidak ada keterangan seperti itu. Pokoknya kita melihat Allah ke arah atas. Masalah apakah kamu bilang ada tempat atau tidak, kita tidak menyatakan demikian. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat permisalan seperti kita melihat ke arah matahari dan bulan. Kita sangat yakin akan bisa melihatnya, dan kita melihat ke arah atas, dan di situ tidak suksuan, tidak rebutan ketika melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau mengatakan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati, fayaqulu man ya'budu syai'an falyatba'hu. Besok di hari kiamat orang itu dikumpulkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang pernah menyembah sesuatu, ikuti apa yang dia sembah. Faminhum mayyattabi'u syamsa wa minhum mayyattabi'ul qamar. Ada yang mengikuti bulan, ada yang mengikuti matahari, ada yang mengikuti tagut-tagut, ya. Semuanya mengikuti apa yang mereka sembah. Semuanya mengikuti apa yang mereka sembah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat memasukkan ke dalam neraka tidak hanya orang musyriknya, termasuk yang disembah oleh orang musyrik. Antum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum fiha antum laha dakhirun. Kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah semuanya menjadi bahan bakarnya neraka. Sehingga Tuhannya juga disiksa oleh Allah. Untuk menunjukkan kehinaan, kesyirikan yang mereka lakukan, yang dulu kalian harapkan bisa menolong, ternyata sekarang juga dihukum, disiksa bersama kalian di neraka. Sehingga mereka yang pernah menyembah matahari, gabung bersama matahari, mengikuti matahari. Mereka yang pernah menyembah bulan, mengikuti bulan. Mereka yang pernah menyembah tagut, mengikuti tagut. Wa tabqa hadhil ummatu fiha munafiquha. Dan yang tersisa dari umat ini adalah yang munafik. Fayatihimullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka, fayaqul. Lalu Allah mengatakan, ana rabbukum. Akulah rabb kalian. Fayaquluna hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Ini tempat kami, sampai rabb kami datang kepada kami. Fa idza jaa rabbuna arafnahu. Kemudian apabila telah datang Rabb kami, kami akan bisa mengenalinya. Fayatihimullahu fayaqulu ana rabbukum. Fayaquluna, lalu mereka mengatakan anta rabbuna. Fayad'uhum. Kemudian mereka diminta untuk bersujud. Wayudrabus siratu baina dhahray jahannam. Kemudian dibentangkanlah sirat di punggungnya neraka jahannam, di atas neraka jahannam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa akunu awwala man yajuzu minar rusuli bi ummatihi. Akulah orang yang pertama kali melintasi sirat di kalangan para rasul, aku bersama para umatku. Wala yatakallamu yauma idzin ahadun illa ar-rasul. Dan ketika itu tidak ada yang boleh berbicara seorang pun kecuali para rasul. Wa kalamur rusuli yauma idzin Allahumma sallim sallim. Dan para rasul ketika itu hanya mengucapkan kalimat Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga meminta kepada Allah, Allahumma sallim sallim. Sehingga siapapun nabi itu butuh keselamatan. Siapapun manusia butuh keselamatan. Yang bisa menyelamatkan siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya akidahnya orang musyrikin Nasrani yang mereka terlalu berharap kepada sang juru selamat, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam, mereka akan kecewa karena Isa tidak bisa menyelamatkan mereka. Padahal Isa sendiri bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diselamatkan oleh Allah. Karena semua rasul mengucapkan Allahumma sallim sallim. Sehingga anggapan orang Nasrani, nabi kalian tidak bisa menyelamatkan, nabi kami bisa menyelamatkan. Makanya nabi kalian minta didoakan solawat, nabi kami tidak perlu doa solawat. Mereka tidak pernah mengucapkan, makanya enggak ada acara solawatan di gereja. Ada? Apa? Oh, yang selawatan banser ya. Banser selawatan di gereja itu ada. Tapi kalau Nasrani selawatan di gereja enggak ada. Wa fi jahannam kalalibu mithlu syauqis sa'dan. Dan di jahannam terdapat kalalib, gancu, centelan, cantolan-cantolan seperti syauku sa'dan, seperti duri sa'dan. Wallahu alam sa'dan seperti apa? Beliau bertanya, hal ra'aitum syauka sa'dan? Kalian tahu kan apa itu durinya sa'dan? Mereka menjawab, na'am, tahu ya Rasulullah. Kita enggak tahu ya. Fa innaha mithlu syauki sa'dan. Jadi duri-duri yang bisa mengait manusia itu seperti durinya sa'dan. Ghairu annahu la ya'lamu qadra 'idhamiha illa Allah. Hanya saja tidak ada yang tahu besarnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Takhtafun nas bi'amalihim. Mereka bisa menyambar manusia dengan amal mereka. Faminhum man yubaku bi'amalihi. Ada yang dibinasakan karena amalnya. Wa minhum man yukhardalu thumma yanju. Ada yang dia apa di sini artinya yukhardal, ada yang dikoyak-koyak kemudian dia selamat, ada yang dipotong-potong kemudian dia selamat melewatinya. Hatta idza aradallahu rahmata man arada min ahlin nar, hingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk memberi rahmat siapa saja yang Allah kehendaki di kalangan ahli neraka, Allah perintahkan kepada para malaikat untuk mengeluarkan mangkana ya'budullah, orang yang pernah mentauhidkan Allah. Ya'budullah maksudnya adalah beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Fayukhrijunahum. Lalu mereka mengeluarkan orang-orang yang menyembah Allah itu, bagaimana cara malaikat mengenalinya? Ya'rifunahum bi'atharis sujud. Mereka mengenalinya dengan athar sujud, bekas sujud. Apa itu Pak bekas sujud? Hitam di dahi, bukan ya. Semua yang pernah sujud punya athar sujud. Semua yang pernah sujud punya athar sujud ketika di hari kiamat. Meskipun dahinya hitam maupun dahinya putih enggak jadi masalah. Karena asar sujud adalah bekas dari amal soleh. Wa harramallahu 'alan nari an ta'kula athar sujud. Dan Allah haramkan neraka untuk makan athar sujud, bekas dari sujud. Akhirnya mereka keluar banyak sekali dari neraka. Fa kullu ibni adam ta'kuluhu an-nar illa athar sujud. Semua jasadnya manusia bisa dimakan api neraka kecuali athar sujud. Fatakhrujuna minan nar qadim tuhishu. Di sini dibaca imtahashu. Kalau yang ma'ruf cara membacanya umtuhishu. Maka mereka keluar dari neraka setelah mereka dibuat gosong. Kita bisa bayangkan apinya neraka warnanya apa? Hitam. Saking panasnya dan saking dalamnya neraka. Maka kita tidak membayangkan neraka itu terang benderang, kelihatan apa saja karena terang. Justru sebaliknya neraka itu gelap gulita, berada di tempat yang sangat dalam, panas, apinya hitam. Maka yang dibakar gosong. Fayusabbu alaihim ma'ul hayah. Kemudian dituangkan kepadanya ma'ul hayah. Hafalkan kalimat ini ya. Jadi air yang disiramkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada ahlun nar yang telah dikeluarkan dari neraka namanya apa? Ma'ul hayah, air kehidupan. Dituangkan kepada mereka ma'ul hayah. Fayambutuna kama tambutul habbatu fi hamilis sail. Kemudian mereka tumbuh sebagaimana biji itu tumbuh di sebuah delta. Hamilus sail. Jadi kalau ada air mengalir, kemudian nanti ada endapan, ya. Ada endapan pulau-pulau kecil. Nah, ini namanya hamilus sail. Biasanya endapan ini berisi apa, Pak? Unsur hara. Ya, dia subur, ya. Sebagaimana biji tumbuh di tanah yang sangat subur. Thumma yafrughullahu minal qada' bainal ibad. Kemudian Allah menyelesaikan urusan. Allah menyelesaikan urusan antar sama hamba. Baik, ini dalil bahwa kita itu mengalami hisab dua kali. Pertama hisab amal, dan itu yang menentukan kita nyemplung neraka atau bebas dari neraka. Setelah selesai, nanti ada al-qadha' bainal ibad. Dulu urusan sesama kaum muslimin yang belum selesai, diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelahnya. Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar, dan orang itu tertahan antara surga dan neraka. Berarti setelah keluar dari neraka tidak langsung masuk surga. Ada seorang yang dia tertahan antara surga dan neraka. Satu orang ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai membuat Allah subhanahu wa ta'ala tertawa. Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar. Tinggallah seorang yang dia berada di antara surga dan neraka. Dia sudah keluar neraka tapi belum masuk surga. Wa huwa akhiru ahlin nari dukhulan al jannata. Dan dia manusia penduduk neraka yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Berarti orang ini mukmin yang siksaannya paling lama, dan orang ini orang yang surganya paling rendah. Coba akan kita lihat seberapa mahalnya harga iman. Mukbilan biwajhi qibalan nar, dia menghadapkan wajahnya ke arah neraka. Fayaqulu, kemudian dia berdoa kepada Allah. Allahumma ya rabbi srif wajhi anin nar qad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha. Ya Allah, palingkan wajahku dari neraka. Anginnya neraka telah membuat aku terluka dan dia telah membakar diriku. Wa ahraqani zakauha. Ingatanku telah membakar diriku. Jadi dia ketika melihat neraka dia enggak nyaman. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebelum mengabulkan permintaannya, Allah menawarkan, hal asaita in fu'ila dzalika, hal asaita, apakah nanti kamu asa rabbuka, Hal asaita in fu'ila dhalika bika antas ala ghaira dhalika. Apakah nanti kalau tak kabulkan kamu masih minta lagi? Kemudian dia mengatakan fayakulu la wa izzatika. Enggak ya Allah, saya enggak minta lagi, ini saja. Fayu'tillahu ma yasha'u min ahdin wa mithaq. Fayasrifullahu wajhahu 'anil nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengikat janji dengannya, janji kalau nanti saya palingkan wajahmu sudah enggak minta apa-apa lagi, janji. Lalu Allah Subhanahu wa taala memalingkan wajahnya dari neraka. Kemudian dia menghadap ke arah surga. Ra'a bahjataha. Begitu melihat ke arah surga, dia melihat keindahan surga. Sakata masyaallahu ayaskuta. Terus dia terdiam, bengong melihat ke arah surga. Dia belum masuk surga. Subhanallah. Kita bisa perhatikan, orang ini berada di antara surga dan neraka. Untuk bisa menghadap saja, dia enggak bisa melakukan sendiri. Harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita ketika di dunia. Di belakang kita ada api, di depan kita ada air. Kita bisa semau kita menghadap ke arah api atau menghadap ke arah air. Orang ini antara surga dan neraka, dia tidak bisa semaunya menghadap ke arah surga dan memalingkan diri ke neraka. Untuk bisa menghadap saja, dia harus berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia menghadap ke arah surga, ra'ah bahjataha. Dia melihat keindahan surga. Akhirnya dia terdiam bengong. Thumma qal, kemudian dia meminta kepada Allah. Ya Rabbi, qaddimni inda babil jannah. Ya Allah, dekatkan aku ke pintunya. Berarti dia telah menyalahi perjanjian. Tadi katanya enggak minta apa-apa lagi, dia bilang ini masih minta. Fayaqulullahu la. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alaisa qad a'taital uhuda wal mawathiq? Alla tas'ala ghaira alladhi kunta sa'alta?" Bukankah tadi sudah saya janji? Kita sudah berjanji, kita sudah sepakat bahwasanya kamu tidak akan meminta lagi melebihi dari apa yang tadi sudah aku kasih kepadamu. Kemudian orang ini memelas dan dia mengatakan, "Ya Rabbi, la akunanna ashqa khalqika." Ya Allah, ya Rabb, jangan sampai aku menjadi hambamu yang paling celaka. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengambil janji yang kedua. Fama asaita in utita dzalika alla tas'ala ghairahu. Apakah kalau saya berikan itu kamu tidak akan minta yang lain? Dia mengatakan la wa izzatika. Tidak, demi kehormatanmu, demi keagunganmu. Izzatullah itu nama Allah atau sifat Allah? Sifat Allah. Yang ini dalil bahwa kita boleh bersumpah dengan menyebut sifat Allah. Wa kalamillah, wa izzatillah, wa rahmatillah. Boleh ya, karena kita boleh bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat Allah. Tidak, demi keagunganmu ya Allah, saya tidak akan minta yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil janji darinya. Apakah kemudian dijanji oleh Allah, kamu janji tidak akan minta apa-apa lagi setelah aku kabulkan hal ini. Fayuqaddimuhu ila babil jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dekatkan dia ke pintu surga. Fa idza balagha babaha fara'a zahrataha wa ma fiha minan nadrati was-surur. Kemudian ketika didekatkan ke pintu surga, dia melihat ke dalam surga. Indahnya surga, kemegahan, cemerlangnya surga, kebahagiaan yang berada di surga. Kemudian dia bengong terdiam. Dia bengong, lalu dia minta kepada Allah. Ya Rabbi adkhilnil jannah. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Fayaqulullah, kemudian Allah mengatakan waihaka ya bna Adam. Nah, baru kemudian dia dicela ya. Kamu ini apa-apaan wahai ibnu Adam? Ma aqdaraka, betapa seringnya kamu ini menyalahi janji. Bukankah aku telah mengambil janji darimu, kamu tidak akan minta apapun selain apa yang telah aku berikan kepadamu. Lalu dia mengatakan, ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqika. Ya Allah, jangan kau jadikan aku sebagai makhlukmu yang paling hina. Fayadhakullahu azza wa jalla min. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dahik. Dahik artinya apa? Tertawa. Allah tertawa. Dan kita imani sebagaimana zahir hadis. Allah subhanahu wa ta'ala tertawa sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Gimana cara Allah tertawa? Wallahu alam. Gak ada keterangannya. Cuman teksnya Allah tertawa. Thumma ya'danu lahu fi dukhulil jannah. Kemudian Allah izinkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Fayaqul, kemudian dia diminta oleh Allah, tamanna, fayatamanna. Silakan kamu mengangan-angankan sesuatu yang kamu inginkan. Ya. Baik, kita itu berangan-angan untuk memiliki sesuatu yang apa, Pak? Yang menurut kita paling nikmat. Kita akan berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu yang menurut kita paling nikmat. Itu kalau kita masih hidup di dunia, keinginan kita itu terbatas. Kenapa? Karena kenikmatan di dunia itu yang kita lihat masih sangat terbatas. Masih sangat terbatas. Maka angan-angan orang yang masuk surga itu lebih sangar dibandingkan angan-angan orang yang berada di dunia. Karena ketika kita melihat sesuatu yang tidak pernah kita lihat dan itu lebih sempurna, maka angan-angan itu akan semakin tinggi. Fayatamanna, kemudian dia berangan-angan, hatta idzan qata'at umniyatu, sampai ketika angan-angannya sudah berhenti, qala Allahu azza wa jalla. Apa yang diangan-angankan diwujudkan oleh Allah. Apa yang diangan-angankan diwujudkan oleh Allah. Allah kemudian berfirman, min kadza wa kadza aqbala yudzakkiruhu rabbu. Hatta idzan tahat bihil amani qala Allah taala lakadzalika wa mithluhu ma'ahu. Kemudian Allah subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, angan-anganmu sampai di sini dan di sini. Antara ini sampai sini. Kemudian dia berangan-angan lagi dikasih oleh Allah. Berangan-angan lagi dikasih oleh Allah sampai selesai angan-angannya. Lalu Allah mengatakan, ini semua untukmu dan yang semisal dengannya. Jadi dikalikan dua. Berangan-angan seperti apa? Kali dua. Itu nilai kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hambanya yang memiliki iman paling rendah. Dan dia yang terakhir masuk surga berarti terakhir keluar dari neraka. Seperti ini mahalnya harga iman. Walhamdulillah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pilihan untuk jadi seorang mukmin, dan selanjutnya kita mohon kepada Allah semoga nikmat iman ini selalu Allah jaga sampai kita mati. Sebagaimana pesan Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali kalian dalam kondisi muslim. Makanya doa yang perlu untuk kita rutinkan seperti yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang ini menunjukkan kalau kita adalah orang yang sangat butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa berada istiqomah di atas jalan kebenaran. Kemudian kita akan baca hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadisnya panjang ya. Secukupnya saja. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah nanti kita bisa melihat Rabb kami ketika di hari kiamat? Qala, kata beliau, hal tudaruna fi ru'yati syamsi wal qamari idza kanat sahwa. Apakah kamu, apakah kalian akan rebutan? Akan merasa kesulitan untuk melihat matahari dan bulan ketika cuaca terang. Ketika cuaca cerah. Qulna la ya Rasulullah, mereka mengatakan tentu tidak. Yang kita lihat itu di atas. Melihat ke atas dengan melihat ke bawah, mana kira-kira yang lebih mudah? Melihat ke atas, tinggal dongak. Kalau melihat ke bawah berarti ke arah yang lebih sempit. Melihat ke bawah kemana? Berarti harus ada lubang ke bawah. Maka nanti ngumpulnya di satu titik itu. Tapi kalau melihat ke atas, Semua yang berada di bawah bisa melihatnya. Dan hamba berada di bawah, Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innakum la tudaruna fi ru'yati rabbikum yauma idzin illa kama tudaruna fi ru'yatihima. Sungguh kalian ketika itu tidak akan merasa kesulitan untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang di sini dimisalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Tashbihur ru'yah bir ru'yah, bukan tashbihul mar'a bil mar'a. Yang beliau samakan adalah cara melihatnya, bukan yang disamakan objek yang dilihat. Beliau tidak menyamakan Allah dengan matahari dan bulan, tapi beliau menyamakan cara melihat Allah sebagaimana orang melihat matahari dan bulan. Kita imani ini sebagaimana zahir hadis. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, summa qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yunadi munatin, ada yang menyeru, liyadhhab kullu qaumin ila ma kanu ya'budun. Silakan masing-masing kaum mengikuti apa yang telah mereka sembah. Fa yadhhabu ashabus salib ma'a salibihim. Maka mereka yang mengagungkan salib akan pergi bersama salib mereka. Mereka yang menyembah berhala bersama berhala mereka. Dan mereka yang menyembah para tuhan-tuhannya akan bersama tuhan-tuhan mereka. Tayyib. Orang Nasrani yang disembah salibnya, bukan Isanya alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka akan mengikuti salibnya. Nabi Isa alaihi salatu wassalam tidak ridha untuk dijadikan sebagai sekutu Allah azza wajal. Karena itulah, apakah Nabi Isa termasuk tagut? Nabi Isa termasuk tagut tidak? Tagut adalah semua yang disembah selain Allah. Apakah Nabi Isa alaihi salatu wassalam termasuk tagut? Ya. Beliau tidak ridha untuk disembah. Tapi dilihat dari perbuatan orang Nasrani, Nabi Isa tagut. Karena Nabi Isa disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dilihat dari status Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau bukan tagut. Beliau tidak ridha dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Karena itulah para ulama melarang menyebut Nasrani dengan pengikut Isa. Karena mereka tidak mengikuti Isa. Justru Isa mengingkari kondisi mereka. Dan Isa itu bahasa lainnya apa? Kristian. Maka seperti Syekh Utsaimin melarang penyebutan orang Nasrani dengan umat Kristiani, karena mereka bukan pengikut Kristus, tapi mereka musuhnya Kristus. Sehingga nanti Nabi Isa alaihissalatu wassalam akan memerangi mereka dan memusuhi mereka. Mereka mengikuti salib, yang diikuti salibnya bukan Nabi Isanya alaihissalatu wassalam. Dan ini menunjukkan bahasanya salib itu diagungkan sejak Nasrani masa silam. Sampai di masa Nabi SAW mereka sudah mengagungkan salib. Sehingga keberadaan salib yang mereka agungkan di zaman sekarang itu sudah turun-temurun Nasrani sejak dulu juga seperti itu. Berarti Nasrani di zaman Nabi SAW statusnya apa? Kafir. Sebagaimana Nasrani di zaman sekarang. Karena itu kalau ada orang yang bertanya, apa hukum sembelihan Nasrani di zaman sekarang? Kan beda Nasrani dulu dan sekarang. Jawabannya, sama-sama kafir. Betul, Nasrani dulu lebih Nasrani dibandingkan Nasrani sekarang. Karena Nasrani dulu ya membaca Taurat, membaca Injil, mereka rajin ke gereja. Nasrani sekarang gak mau ke gereja. Ya, meskipun mereka menyatakan diri Nasrani. Jadi untuk meramaikan masjid lebih gampang dibandingkan meramaikan gereja. Dan banyak gereja yang gagal fungsi gara-gara jamaahnya hilang. Untuk mereka bisa membuat gereja dengan bisa menampung jamaah 1,000, 2,000, tapi yang datang cuma 10 orang, ya, 6 orang. Baik. Mungkin kalau di Indonesia masih lumayan ya. Kalau di Eropa sudah ditinggalkan. Hatta yabqa man kana ya'budullaha min barrin aw fajirin. Sehingga yang tertinggal hanyalah yang pernah beribadah kepada Allah, baik orang yang saleh maupun orang yang fajir maupun orang yang tukang maksiat. Wa ghubbaratun min ahlil kitab, dan beberapa ahlil kitab. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghubbaratun min ahlil kitab. Di sini tidak diartikan ya. Kalau gubar secara bahasa artinya debu. Wallahu a'lam. Summa yu'ta bi jahannama tu'radu ka'annaha sarabun. Kemudian didatangkan jahannam dan ia seolah-olah sarab, fata murgana. Nah, kemudian terjadi dialog untuk masing-masing pengarut agama, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrikin. Dan agar ceritanya lebih lengkap, insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Tayyib. Akidah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Allah bisa dilihat di hari kiamat. Kemudian apa lagi? Allah berada di atas. Selanjutnya, kita tidak kesulitan ketika melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.